بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidil Islam, di mana kita telah memasuki pembatal keislaman yang kedua, bahwa termasuk di antara pembatal-pembatal keislaman ialah ja'lul wasa'id bainahum wa bainallah, menjadikan perantara antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia meminta kepadanya, kepada perantara itu, dia berdoa kepadanya serta dia bertawakal atasnya. Lalu kita memasuki yang ketiga daripada pembatal-pembatal keislaman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-thalithu man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim أو صحح مذهبهم كفر. Siapa yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin atau dia ragu terhadap kekafiran mereka atau bahkan ia membenarkan madhabnya orang-orang musyrikin, ini kufrun, kekafiran. Menyaksikan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin, jelas-jelas mereka berbuat syirik, dan syarat-syarat takfir itu ada, tapi tidak mau ikut mengkafirkan orang-orang musyrik. Atau dia ragu apakah dia kafir atau tidak. Atau na'udzubillah, seorang itu membenarkan daripada madhabnya, pendapatnya, metodenya, cara beribadahnya, yang mereka menjadikan antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala wasa'il, perantara-perantara yang mereka gunakan untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah, atau untuk meminta syafa'ah. Tapi sama saja Allah Azza wa Jalla namai perbuatan itu dengan perbuatan syirik. Kok dibenarkan? Maka ini termasuk daripada pembatal-pembatal keislaman. Qala syarihu hafidhahullah, wa hadhihi al-mas'alatu khatiratun jiddan. Permasalahan ini berbahaya sekali, yaqa'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam, yang banyak terjadi dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Jadi mereka menisbahkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada Islam, namun masih terjatuh pada permasalahan ini. Apa itu? Man lam yukaffir al-musyrikin. Orang yang tidak mau mengkafirkan musyrikin. Yaqulu ana walhamdulillah ma indi syirik wala asyraktu billah. Ia mengatakan, saya walhamdulillah tidak berbuat syirik. Saya juga tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia, saya juga tidak mengkafirkan mereka. Muazanah. Naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, anta ma'arafta ad-din. Yajibu an takfura man kaffarahu Allah wa man asyraka billahi azza wa jal. Kalau begitu kamu tidak tahu apa hakikatnya itu agama, wajib atasmu untuk mengkafirkan orang-orang yang Allah telah kafirkan ia. Wajib untukmu mengkafirkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib. Dan ini salah satu pembatal keislaman yang tipis. Nah, mungkin dia tidak berbuat syirik. Mungkin dia tidak berbuat atau bukan termasuk ashabul kabair. Akan tetapi ia memiliki prinsip ini. Dia kan juga masih mengucapkan syahada alla ilaha illallah. Dia kan juga masih salat, masih berpuasa. Nah. Wa tatabarra minhu kama tabarra'a Ibrahimu min abihi wa qaumihi wa qala innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Seyogyanya kamu itu berlepas diri, memiliki sifat al-bara dari mereka, dari orang kafir, dari orang musyrik. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam, beliau berlepas diri dari ayah serta kaumnya. Di mana ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini penjual Tuhan. Pabriknya bosnya beliau. Ayahnya Nabiullah Ibrahim, siapa namanya? Siapa is? Hah? Siapa dia? Azar. Ayahnya Nabiullah Ibrahim. Di mana kerjaannya ini memahat patung-patung. Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari ayahnya serta kaumnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Nah, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, kecuali yang telah menciptakanku. Maka sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah, petunjuk kepadaku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian pula, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Nabiullah Ibrahim tidak bosan untuk selalu berdakwah kepada ayahnya. ya abati, dipanggil dengan panggilan yang hikmah, yang paling lembut, yang sopan, wahai ayahku, janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Dan seterusnya dalam surat Maryam. Asyahid di sini adalah Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaumnya. Termasuk di dalamnya adalah ayahnya. Yang mana mereka beribadah kepada selain Allahu Jalla wa'ala. Maka ini prinsip. Meskipun Anda tidak berbuat syirik, akan tetapi apabila Anda tidak mau ikut mengkafirkan orang-orang yang kafir, yang jelas Allah sebutkan kekafirannya, atau Anda itu ragu dalam kekafiran mereka, atau bahkan wal'iyadu billah Anda membenarkan mazhabnya, maka Anda termasuk orang kafir. Keislaman Anda batal disebabkan karena perilaku seperti ini. Dan ini sudah terjawab ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Syubuhat. Tak usahlah kita berbicara masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Satu di antaranya adalah mentahdzir, memperingatkan umat. Toh juga yang diperingatkan itu orang yang baik, orang yang sholat, akidahnya bagus, katanya. Tidak berbuat syirik. Nah, pembatal-pembatal keislaman itu bukan hanya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tiga kita masuki. Aw sahaha madhhabahum wa hadhihi ashaddu idza sahaha madhhabahum. Ini lebih parah lagi ketika seorang itu membenarkan madhabnya orang-orang kafir. Bangga terhadap orang-orang kafir. Tata cara ibadahnya mereka. Aw qala fil ladzina ya'malunahu nadharun. Atau ia mengatakan pada yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir itu ada sisi pandang baiknya. Hadza innama huwa ittikhadhu wasail. Yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir itu hanya menjadikan perantara-perantara saja. Mereka tahu yang menciptakan itu Allah, yang menyembuhkan itu Allah, yang memberikan rizki, yang mematikan dan menghidupkan itu Allahu Jalla wa'ala. Yang mengatur alam semesta ini Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Namun ini ada berhala, ini semua hanya sebatas wasilah perantara yang akan menyampaikan kebutuhannya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini lebih parah. أو يقول هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل ويدافع عنهم. Atau ada seorang muslim mengatakan mereka ini orang-orang bodoh, terjatuh pada perkara ini itu disebabkan karena kebodohannya. Maka dia pun membela orang-orang kafir. فهذا أشد كفرا منهم. Maka ini kekafiran yang lebih parah daripada yang pertama. Bahkan daripada mereka orang kafir. Nah, bahkan dari mereka orang kafir sendiri, ini lebih parah. Metode, ideologi, prinsip yang seperti ini. Apa sebabnya? Li'annahu sahahal kufra. Karena berarti dia telah membenarkan kekafiran. Wasahaha syirka, dan telah membenarkan kesyirikan. Nah, non muslim jelas dikatakan kafir. Dari kalangan ahlul kitab, minal yahudi wan nasara, yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai mereka dan mereka sesat. yang senantiasa kita baca di dalam solat kita, ghairil maghdub, mereka orang-orang Yahud, waladdalin, yaitu mereka orang-orang Nasara. Lah kok ada yang membenarkan metodenya mereka, maka dia termasuk kufrun, meskipun dia solat, meskipun dia berpuasa, atau bahkan meskipun dia telah sekolah belajar di luar negeri. Apa ada yang seperti ini? Ada, ma'asyiral muslimin. Bahkan terang-terangan Islam Kristen itu sama. Islam Kristen itu sama. Kitabnya sama. Ajarannya sama. Artinya membenarkan sama. Sama-sama. Hanya manusianya kadang-kadang yang berbeda. Lalu bagaimana? Dan ini menyebar, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Liberal. Ini kufrun. Ya, ini kufrun. Terjatuh ke dalam kekufuran. Karena tidak mau mengkafirkan orang kafir. Dia membenarkan kekufuran, membenarkan kesyirikan. Au syakka, atau mungkin hanya dia ragu saja itu sudah kafir, terjatuh kepada kekafiran. Ragu saja. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, kaunuka musliman wa tabi'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam, engkau seorang muslim, engkau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, war rasulu jaa bi takfiril musyrikin wa qitalihim wastibahati amwalihim wa dima'ihim. Engkau seorang muslim, engkau pengikut Nabi alaihi salatu wasalam, sementara Nabi alaihi salatu wasalam datang mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala, memerangi mereka, menghalalkan darah dan harta mereka, orang-orang musyrikin. Ini prinsip Nabi. Kok kenapa Anda gerah? Kenapa Anda tidak senang dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dengan prinsip ini? Bahkan Anda menyamakan, bahkan Anda membenarkan prinsip kekufuran. Bahkan Anda malah membela, ikut serta dalam membenarkan dan membela orang-orang musyrik kafir. Maka terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, sehingga dari sini, ya, mereka menyebut, oh, itu Wahabi, memang kerjaannya itu mengkafirkan kaum muslimin. Kalau di zaman Nabi, Nabi alaihi salatu wasalam itu mengislamkan manusia. Orang yang musyrik diislamkan, orang yang musyrik diislamkan. Nah kalau ini nih, orang-orang yang berjenggot, yang pakai cadar, perempuan-perempuannya, itu senangnya mengkafirkan. Sehingga tercaplah label Wahabi itu mengkafirkan kaum muslimin. Nah, هذا باطل وهذه الشبهة. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ليقولوا لا إله إلا الله. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka mengatakan لا إله إلا الله. Bu'ithu bisayf hatta yu'badallah. Aku diutus dengan pedang hingga Allah itu diibadahi semata. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Fitnatu ya'ni syirkun. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, orang-orang musyrik, sampai tidak terjadi lagi yang namanya fitnah. Fitnah di situ yang dimaksud adalah asyirku, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu ya kulluhu lillah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Lah kok kenapa ada sebagian kaum muslimin bahkan dia sudah belajar ke luar negeri ya ragu terhadap kekafirannya orang-orang musyrik, membenarkan prinsip-prinsip mereka orang-orang musyrik. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ya, perlu belajar lagi ini berarti. Nah, ar-rabi'u yang keempat daripada pembatal-pembatal keislaman ialah man i'taqada anna ghayra hadyi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmala min hadyih. Barang siapa yang meyakini bahwa selain dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam itu lebih sempurna ketimbang petunjuk Nabi, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi, atau ia meyakini bahwa hukum selain Nabi itu lebih bagus ketimbang hukumnya Nabi, kalladhi yafdhulu hukmat tawagid ala hukmi, seperti orang yang melebihkan hukum-hukum tagut daripada hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir. Naam. Min anwa'i riddah, kata syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, termasuk di antara pemurtadan ialah al-hukmu bighairi ma anzalallah. Seorang berhukum dengan selain apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang meyakini bahwasanya hukum Allah itu tidak lebih baik daripada hukum-hukum tagut. Namun di sana ada beberapa kondisi. Ada yang meyakini bahwa hukum Allah itu wajib. Wajib, dia paham, dia mengenal. Akan tetapi dia berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini tidak kafir. Ada seorang yang menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Sama. Maka ini terjatuh kepada kekufuran. Dan yang ketiga, ada seorang yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah, hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Maka ini jelas kafirnya. Dan inilah yang dibahas. Idza taqada anna hadza amrun mubah, jika dia meyakini bahwasanya perkara ini perkara yang boleh, wa annahu yajuzu an yahkuma bisyari'ah, dan boleh pula untuk berhukum dengan syariah, wa yujawizu an yahkuma bil qawanin, dan membolehkan untuk berhukum dengan undang-undang, aturan-aturan. Wa yaqulu, dia mengatakan, al maqsudu halun niza'at, intinya adalah halun niza'at, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan itu selesai, intinya itu, mau dengan hukum Allah atau berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sama saja. selama perkaranya itu bukan datang dari sisi Allah Jalla wa'ala serta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, akan terus terjadi perselisihan yang tidak akan pernah habis. Pasti itu. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Seandainya hukum itu, aturan-aturan datang dari selain Allah, tentu mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ya sekarang kita terapkan aturan-aturan ini berganti, ini berganti, ini berganti. Karena tidak ada patokan. Nah, orang yang demikian itu mengira bahwasanya intinya halun niza'at. Intinya selesai permasalahan, pertikaian, perdebatan, rampung. Oh, Anda seperti ini, ya sudah, enggak apa-apa, kita taruh dalam butir-butir ini, aturan-aturan ini. Oh, inginnya Anda seperti ini, oh ya sudah, taruh. Nah, wa yahsulu bisyari'ah fal amru mutasawin. Maka perkaranya itu sama. Naqulu, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Taj'alu hukma taghut mithla hukmillah. Kamu menjadikan hukum taghut itu seperti hukum Allah. Tahkimu syar'illahi hadha ibadatun lillahi azza wa jal. Seorang berhukum dengan syariat Allah Jalla wa'ala, ini ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman bagi seorang yang membunuh, adanya qisas. Hukuman bagi seorang yang atsayyibuz zani, orang yang menikah, berkeluarga dan dia berzina, maka dirajam. Hukuman bagi seorang yang mencuri, ada had di sana apabila telah mencapai nisab, mencapai ketentuannya, dipotong tangannya, demikian. Itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang merealisasikannya, itu merupakan apa? Ibadah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Laisal qasdu minhu faqat halun niza'. Bukan hanya maksudnya adalah menyelesaikan perdebatan. Bukan. Wah, hukum qisas itu kejam. Tidak berperi kemanusiaan. Ya kamu yang menyaksikan, lah coba kalau keluargamu itu yang dibunuh itu, anakmu itu dibunuh, atau orang yang kamu cintai dari kalangan keluarga-keluargamu yang dibunuh, apa akan kamu katakan? Wah, hukum zina itu berarti pembunuhan berencana misalnya. Sudah direncanakan ini hukum rajam. Coba yang dizinai itu ibumu, yang dizinai itu anakmu, yang dizinai itu istrimu, Anda akan bicara apa? Tentunya Anda akan marah. Anda menginginkan dihukum pelakunya dengan seberat-beratnya. Kok ketika ada seorang yang ingin merealisasikan atau sebuah negara yang ingin merealisasikan, wah langsung dapat cibiran. Nah, makian, cacian, kejam. Langsung disematkan kepada Islam. Apabila yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir, non-muslim, na'am. Iya, tidak masalah. Karena memang kita berbeda syariat. Na'am. Tapi apabila orang muslim itu sendiri yang mengatakannya, subhanallah, sangatlah pedas. Na'am. Bahkan yang mengatakan itu adalah sebagian kaum muslimin, tokoh-tokoh agama. Al-qasdu minhu al-ibadah bitahkimi syar'illah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya daripada berhukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah. Berhukum dengan syariat Allah jalla wa'ala. Wa tahkimu ghairihi syirkun. Dan berhukum kepada selain hukumnya ini syirik. Syirkun fit ta'ah wa syirkun fil hukmi. Syirik dalam ketaatan, syirik dalam hukum. Amma amlahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, syarik-syarik yang mereka membuat syariat untuk mereka sendiri daripada agama? Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak izinkan dengannya. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian mentaati mereka. Wa in ata'tumuhum. Sesungguhnya kalian termasuk orang-orang musyrik. Ittakhadu ahbarahum maruhbanahum arbaba min dunillah. Wal masih ibn maryama ila qawlihi. Subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan ahbar, tokoh-tokoh agama yang berilmu mereka, serta ruhban, rohib-rohib, ahli ibadah di tengah-tengah mereka, sebagai rob-rob min dunillah. Wal masih ibn maryam. Hingga firman Allah subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Saat ayat ini turun, ya, Nabi alaihi salatu wassalam ditanya. Maksudnya bagaimana? Ya Nabi alaihi salatu wassalam, maka kata beliau, bukankah kalian ini mengikuti mereka dalam penghalalan ataupun pengharaman? Mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kalian mengikutinya. Mereka menghalalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, lalu kalian mengikutinya. Inilah kalian menjadikan mereka sebagai rob-rob yang ditaati. Fasammahu syirikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya perbuatan demikian syirik. Falladhi yusawi baina hukmillahi wa hukmi taghut, serta orang yang menyamakan antara hukum Allah dan hukumnya taghut. Wa taghut al-muradu bihi kullu hukmi ghairi hukmillah. Setiap hukum selain hukum Allah, sawa'un awa'id al-badiyah au anzamah al-kuffar أو قوانين الفرنس أو الإنجليز أو عادات القبائل كل هذا طاغوت وكذا تحكيم الكهان. Sama saja apakah kebiasaan-kebiasaan badui, aturan-aturan orang-orang kafir, undang-undang Prancis atau Inggris, atau adat-adat kabilah, semuanya ini termasuk taghut. Demikian juga berhukum kepada para dukun-dukun. Semuanya masuk ke dalam ruang lingkup ini. Pembatal keislaman yang keempat. Meyakini bahwasannya selain petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam lebih sempurna daripada petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. فالذي يقول إنهما سواء كافر. Dan orang yang mengatakan sesungguhnya keduanya itu sama, mau hukum Allah ataupun bukan hukum Allah, keduanya sama, karena intinya adalah membebaskan, ya, melepaskan, menyelesaikan an-niza'at, perdebatan. Kafir, ini juga termasuk kafir. Wa ashaddu minhu man yaqul inil hukmu bighairi ma anzalallahu ahsan minal hukmi bima anzalallahu hadha ashaddu. Dan lebih parah lagi daripadanya orang yang mengatakan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu lebih baik daripada berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ini lebih parah. Alasannya kenapa? Masa hukum Allah diterapkan di zaman sekarang? Ya enggak pas. Zaman sekarang, apalagi kita di Indonesia, itu tidak pas kalau pakainya jubah itu. Itu aja sudah dipermasalahkan. Nah, itu pas kalau di zaman unta. di zaman dulu. Iya, di zaman sekarang sudah tidak lagi, tidak modern, tidak zaman. Jangan mengira bahwasanya hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu terikat dengan waktu tertentu. Jangan mengira demikian. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berhasil untuk mendakwahkan dakwatut tauhid sehingga beliau mampu untuk menguasai ya negara superpower saat itu dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal 'ala Allah jalla wa ala. Naam. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, beberapa kondisi dari orang yang menganggap atau meyakini bahwa hukum selain hukum Allah atau hukum Nabi alaihi salatu wasalam itu lebih baik, lebih sempurna. Di mana ini merupakan an-naqid min nawaqidil Islam. Meskipun dia tidak berbuat syirik. Meskipun dia tidak berbuat syirik, akan tetapi dia memiliki prinsip meyakini selain hukum Nabi, selain petunjuk Nabi, selain hukum Allahu Jalla wa'ala, itu lebih baik daripada selainnya. Naktafi bihadal qadar insyaAllah. Kita lanjutkan pada pembatal keislaman yang kelima di pertemuan mendatang bi'idnillahi azza wa jalla. Naktafi bihadal qadar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah.